janifa kanairi kibasumama wai jandi jani jandifa kanairi kibasumama atuma ki folori folokelu teliro ko tekete atuma ki folori te olu teliro ko tekete ni folo folo mo baluka irikiba adeje se dana konyumalo folo ke mo balula irikiba ade wurundi la konyumalo mundo anunen sen na irikiba anye gurudi ri konyumalo mba anunen sen na irikiba anye tayari ke konyumalo akonyumalo akonyumalo musoku sadi ananke sumanna anyumanna Mama, Apollo sumama, Iba sumama, Mvanarita sumaima, Kasere. Wei nani, nani falu, alundame, yamanake lana, yamanake femindi, betili roko tekelenye, yamanake femindi, betili roko tekelenye. Ni folo folo mo baluka irikiba adi wurundi la konyumalo ni folo folo kema baluka irikiba tu adi jese dana konyumalo mundo anunen sen na irikiba anye burudi ri konyumalo mundo anunen sen na irikiba anye tayari ke konyumalo akonyumalo akonyumalo apolo fani sumama kaserie Oh, Martir Sila, dance moi ça.